Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin yang terkait dengan al-udhiyah. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terkait keterangan hadis fadzabahaha aw fadzabahahuma biyadihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih domba-domba tersebut dengan tangannya, artinya langsung beliau yang menyembelih. Ini keluar keluar dalam aja. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa dengan seseorang menyembelih hewan kurbannya langsung, di sini ada kesempurnaan kesempurnaan at-ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fayakunu mutaqarriban lillahi bidzikri wal fi'li wal mal. Ketika seseorang berkurban, kemudian dia menyembelih dengan tangannya sendiri, artinya dia langsung turun untuk menyembelih hewan kurbannya, maka di situ terkumpul tiga jenis ibadah, yaitu zikir, ibadah al-fi'l perbuatan, dan ibadah harta. Wa dzikru, zikir yaitu ketika seorang menyembelih maka dia membaca at-tasmiyah wa takbir, ucapkan bismillah dan dia juga bertakbir. Disitu juga ada doa, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti, ya Allah terimalah sesembelihan ini. Ini tidak didapat ketika seseorang mewakilkan. Ya. Ketika seseorang mewakilkan dia tidak ikut menyembelih, otomatis dia tidak ikut membaca bismillah. Nah, dalam menyembelih ketika membaca bismillah tidak ikut pula bertakbir, tidak ikut pula berdoa. Karena yang melakukan hal ini semuanya adalah orang yang menyembelih. Ini yang pertama. Wal fi'il, ibadah fi'il perbuatan, yaitu dia menyembelih. Menyembelih itu sendiri merupakan ibadah. Ketika dalam udhiyah, dalam kurban, maka perbuatan menyembelih itu sendiri merupakan ibadah. Yang ini tidak bisa didapat ketika seorang mewakilkan. Nah, adapun jenis ibadah yang ketiga yaitu harta, annahu ishtarahuma, yaitu Rasul alaihi salatu wasallam membeli domba-domba tersebut. Walaupun hal ini bisa dilakukan oleh orang yang berkurban dan mewakilkan, namun La tatimmu hadhil fawaidus salas illa idza dzabaha al insanu bi yadihi ma tasmiyah wa takbir. Orang yang berkurban dan mewakilkan hanya mendapatkan ibadah apa? Harta saja. Maka tidak terkumpul padanya tiga jenis ibadah ini. Ya, zikir, fi'il, perbuatan, dan harta. Hanya terkumpul satu. Dia mendapatkan satu jenis ibadah saja. Makanya kata Syekh Utsaimin, wa ala hadza fa idza dara al amru baina an yashtariya naqatan wa yuwakkil bi dhabhiha aw yashtari syatan wa yadhbahuha bi yadihi fal afdalu an yashtariya syata wa yadhbahuha bi yadihi. Antum perhatikan ini. Menunjukkan betul-betul menyembelih ini, berkurban untuk kemudian menyembelih sendiri, itu sunnah yang dengannya seorang ketika melakukannya dalam berkurban dapatkan keutamaan yang besar. Sampai-sampai apabila permasalahannya itu berkutat pada pilihan antara dia membeli unta, artinya dia berkurban dengan unta. Ini dikatakan unta dia membeli bukan berserikat. Ya. Tapi dia bersendirian membeli unta, satu ekor unta. Wa yuwakkilu. Namun dia wa yuwakkilu bidzabhiha. Namun dia mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain. Atau pilihan kedua, yashtari syatan wa yadbahuha biyadihi. Dia membeli seekor kambing atau domba, namun dia menyembelih sendiri, langsung terjun. Maka kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, fal afdalu an yashtari syata wa yadbahuha biyadihi. Maka yang afdol kondisinya seperti ini. Pilihan pertama beli unta sendirian ini dia, bukan berserikat. Harganya berlipat-lipat dibandingkan kambing. Namun diwakilkan dengan beli kambing satu, namun dia sembelih sendiri. Fal afdol kata Syekh Utsaimin membeli kambing dan menyembelih sendiri. Nah. Karena jelas dari tiga ibadah ketika orang mewakilkan hanya mendapatkan satu jenis ibadah, yaitu ibadah harta. Adapun yang lain tidak ada. Nah, tentunya ini permasalahan mana yang lebih afdol. Kita berbicara mana yang lebih afdol. Nah, adapun bolehnya, boleh. Sah apa tidak? Ya sah. Karena nanti akan datang hadis Rasulullah SAW mewakilkan. Walaupun kisahnya bukan pada udhiyah, bukan pada kurban, namun al-hadi. Yaitu ketika haji. Namun antara al-hadi, penyembelihan orang yang berhaji dengan kurban ini memiliki kemiripan yang banyak. Makanya hukum-hukum yang terkait dengan al-hadi dan udhiyah, menyembelih hewan ternak ketika orang berhaji dengan orang yang bukan berhaji, ini banyak masuk antara satu dan yang lainnya. Hukum-hukumnya disamakan. Al-muhim, yang lebih afdal menyembelih sendiri. Ya. Sama, beli sapi satu diwakilkan dengan kambing satu nyembelih sendiri. Mana yang lebih afdal? Kambing atau domba, ya? Nah. Maka kata Syekh Utsaimin, "Wa na'khudhu min hadza" anna mastahsanahu ba'dun nas fi hadhil ayyam min irsal qimatiz dhabaih ila jihatin ba'idah lituzbaha wa yutasaddaqa biha 'alal fuqara istihsan khata'. Maka kata beliau rahimahullah, atas dasar ini, apa yang dianggap sebagian orang baik pada hari-hari ini, di hari-hari kurban, untuk orang tersebut mengirimkan, mentransfer uang kurban di tempat-tempat yang jauh, artinya di luar kota, di untuk kemudian disembelih, kemudian dagingnya itu disedekahkan kepada fuqara. Maka yang demikian ini istihsan khata, anggapan baik yang keliru. Nah, artinya yang afdal itu ya sudah, nggak perlu beli jauh tempat lain, cukup dia beli sendiri, sembelih sendiri. Nah, kalau memang di tempat lain itu butuh, kata Syekh Utsaimin. Kemudian lanjutkan, li'annahu laisal maqsudu minal udhiyah al-intifa' bil lahm. Karena maksud dari udhiyah itu bukan semata-mata mendapatkan manfaat dari dagingnya saja. Liqaulillahi ta'ala lan yanalallaha luhumuhuma wala dima'uha. Nah, tidak sampai pada ikatnya yang tidak sampai kepada Allah daging-dagingnya dan hartanya, namun nilai takorrubnya. Nah, bal maksud at-taqarrub ilallah bidzabah. Ini kata Syekh, bahkan tujuan dari udhiyah ini bertaqarrub kepada Allah dengan dzabah, sembelihan. Jadi kurban itu sebetulnya maksud utamanya adalah sembelihan. Orang langsung menyembelih kurbannya sendiri. Fadzabhu huwa nafsuhu ibadah mahbubah ilallah maksudatun bidzat. Maka menyembelih, bukan hanya berkurban ya sekarang ya, tapi menyembelih itu sendiri, itu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia memang itu yang dimaksud. Perbuatan itu yang memang diinginkan. Maka atas dasar ini, apa yang telah ana lakukan dan sebagian ikhwan lakukan, ini sebagai bentuk agar antum tahu semua bahwa yang telah terjadi tahun lalu dari diri ana pribadi, ini jangan diteruskan. Ini merupakan kekeliruan dan kesalahan. Ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Menawarkan. Antum ingat masih? Ya. Nah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Menawarkan hewan kurban di tempat lain karena harganya murah. Siapa tahu yang belum berkurban karena enggak punya duit, ini harganya murah. Nah. Maka barakallahu fikum, yang seperti ini keliru. Nah, ya. Kemudian kata Syaikhul Utsaimin, "Lau faradna anna fil muslimin haja syadidah fi biladihim." Kalau memang kaum muslimin memiliki kebutuhan yang artinya memang betul-betul butuh di negeri-negeri mereka, fa'arsil ilaihim ma yasuddu hajatahum. In kunta zajida, fa'arsil ilaihim ma yasuddu hajatahum. Kalau memang kau memiliki kemampuan yang lebih, maka kirim kepada mereka apa yang dengan itu mencukupkan kebutuhan mereka. Nah, kalau tidak memiliki kemampuan lebih, maka kemudian dilihat, fayundur ayyuhum afdal antudahi au antasudda ju'a ikhwanik. Punya uang, lebih. Ya sudah nyembelih di sini misalnya. Kita tinggal di sini. Berkurban di sini, nyembelih di sini. Punya uang lebih, harta lebih, ngelihat ada saudara luar kota, ya sudah kirim. Dia butuh apa sih? Butuh duit? Hah? Butuh yang lainnya apa? Kirim duitnya. Nah, baik. Namun, kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan lebih, maka dilihat, mana yang lebih afdal? Apakah engkau berkorban? Ataukah engkau mencukupkan kebutuhan saudara-saudaramu yang sedang kelaparan. Ini sekarang memang misalnya kondisinya memang di tempat lain butuh sekali, butuh bantuan. Ya. Nah, kita punya uang ima untuk berkorban atau membantu mereka. Seperti itu. Maka tinggal dilihat mana kira-kira yang memang lebih dibutuhkan. Mana yang kira-kira lebih harus didahulukan. Kalau dirasa yang di luar kota sudah ada yang menangani, ya mau berkorban, ini yang lebih afdal, berkorban. Tapi kalau dirasa memang saudara-saudara kita yang di luar kota lebih membutuhkan, hatta membutuhkan daging misalnya, ya, maka kata Syekh Taimin, faidha kana tsani, apabila memang yang dirasa lebih afdal yaitu yang kedua, yaitu mencukupkan saudara-saudara kita yang kelaparan misalnya, maka fa'arsil lahum darahim la 'ala annaha udhiyah, maka kirim kepada mereka darahim, bukan sebagai bentuk itu untuk membeli kurban, la. Nah, artinya jangan diniatkan itu untuk kurban. Kirim uang, silahkan pakai untuk kebutuhan mereka. Mau dibelikan daging juga gak ada masalah, tapi bukan niatnya apa? Kurban. Nah, seperti itu. Wa yakunu huna min babi tafdilis sadaqah al-udhiyah. Maka di sini masuk kepada bab, yaitu mengutamakan sadaqah terhadap atas kurban. Bisa jadi pada kondisi-kondisi tertentu di sebagian tempat butuh, sudah memang betul-betul butuh bantuan. Nah, maka dalam kondisi seperti ini bisa jadi ya sudah kita tidak berkorban dulu, ya. Nah, memberikan sedekah kepada mereka. Ini dipahami ya sampai sini ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, permasalahan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Alhamdulillah. Yahdikum Allah sebalik. Kemudian yang berikutnya, kita mengetahui ini hukum asalnya yang afdal, yaitu langsung menyembelih dengan berkurban dan langsung menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi kalau ternyata misalnya karena kondisi seseorang, atau memang dia ini betul-betul belum terbiasa, akhirnya dia mewakilkan, ya, mewakilkan kepada orang. Ya tentunya di sini tidak bermudah-mudahan mewakilkan, ya. Usaha, belajar, mencari tahu bagaimana caranya menyembelih. Nah, tapi anggap misalnya memang pada kondisi tertentu karena beberapa faktor akhirnya mewakilkan. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, faqad qala al-ulama rahimahumullah, yambagi an yuwakkilu au an yuwakkila man yadhbahu wa yakuna hadiran. Kalau kondisinya seperti ini, ya enggak bisa menyembelih, entah karena tangannya ada cacatnya atau karena emang lagi sakit dan yang lainnya, maka ya seharusnya dia sudah mewakilkan, namun dia hadir ikut menyaksikan. Sehingga muka apa yang mungkin telah dan akan kita lakukan, kebiasaan kita di sini, ikhwan kita berta'awun, panitia dalam tanda kutip, panitia dalam tanda kutip. Nanti anak akan jelaskan, karena ada banyak pertanyaan terkait hal ini. Terkait istilah panitia. Panitia penyembelihan yang dilakukan oleh kita ataupun orang awam. Namun terus nanti anak akan sampaikan terkait yang dilakukan oleh kita. Gak tahu malam ini masih cukup waktunya atau tidak. Bahasa sederhananya sering kita pakai istilahnya panitia. Karena orangnya terbatas, jumlah hewannya banyak. Akhirnya terkadang sebagian hewan ditunda disembelihnya pada hari ke-11, ya, bukan hari ke-10. Nah, ini yang pertama. Jangan lupa ketika hewan sembelihan itu belum disembelih, ya jangan memotong kuku dan memotong kumis atau anggota tubuh yang lainnya. Tunggu sampai hewan sembelihannya, hewan kurbannya disembelih. Ini yang pertama. Yang kedua, ya usahakan hadir di tanggal tersebut kalau memang dia tidak bisa menyembelih sendiri. Nah, jangan karena mentang-mentang sudah merasa mewakilkan ke panitia tadi dalam tanda kutip, kemudian dia sudah lah usahakan hadir. Nah, ini yang terkait dengan masalah sesembelihan. Kemudian yang berikutnya. Terkait dengan waktu penyembelihan, sudah lewat bersama kita bahwa waktu penyembelihan kapan? Setelah sholat, ya. Yang perlu kita ketahui, sholat itu bukan syarat sah penyembelihan. Sholat bukan syarat sah, artinya penyembelihan kurban bukan syarat sah kurban. Artinya kalau orang enggak sholat id, kemudian akhirnya kurbannya tidak sah. Lah, ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang dimaksud bahwa syarat dari penyembelih atau kurban hewan teranggap menjadi kurban yaitu dilakukan setelah sholat id. Baik. Kemarin sudah lewat kalau itu dilakukan sebelum sholat id, berarti itu bukan hewan kurban. Kata Syekh Utsaimin, "Wa yu'khadhu min dhalika anna syata allati dhabahaha qabla shalah wa sarat lahman." Maka diambil dari kisah hadis tadi itu waktu salat tuh waktu penyembelihan setelah salat bahwa kambing atau domba yang disembelih sebelum waktu salat itu sarat lahman, artinya menjadi hewan sembelihan biasa. Bukan lagi itu adalah hewan kurban. Yang dengan itu gugur semua hal-hal yang terkait dengan kurban. Artinya itu menjadi daging biasa. Yang dengan itu apa? Kata Syekh Utsaimin, "Idza arada bai'aha ba'aha li'annaha lam tasir udhiyatan." Kalau dia orang tersebut ingin menjualnya, jual. Enggak ada masalah. Karena itu sudah bukan hewan kurban. Yang pertama, sudah lihat tadi malam, bahwa ketika orang keliru waktunya sebelum sholat, dia hukum asalnya wajib menggantikan hewan kurban itu tadi. Nah, yang kedua, hewan yang tadi dipotong sebelum sholat, dia sudah bukan kurban. Mau dijual silahkan, dagingnya, kulitnya, semuanya. Siapa tahu dengan penjualan itu bisa beli buat, apa, dapat uang lagi buat beli hewan kurban. Misalnya gak ada duit lagi. Sudah coba usaha dulu apa? Ya karena itu sudah bukan hewan kurban. Ya, sehingga sah mau dijual, mau diapakan sah. Silahkan. Dapat uang lagi, kemudian dibelikan, enggak ada masalah. Paham ini ya? Sehingga hewan ternak yang disembelih sebelum sholat itu dia tidak menjadi hewan kurban, yang dengan itu gugur hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan kurban. Sampai di sini ada yang menanyakan? Nah, fadhal Dr. Hasan. Nah, kalau berserikat ya ini lain perkaranya. Gak mungkin juga 7 orang itu nyembelih bareng-bareng. Makanya yang lebih afdol, jangan berserikat. Kalau gak punya uang buat beli unta, ya di sini gak ada unta. Belilah sapi sendirian. Jangan berserikat. Kalau gak punya uang buat beli sapi sendirian, beli domba atau kambing. Ini yang lebih afdal dibandingkan berserikat. Nah, jadi seperti itu. Tentunya ya kalau berserikat, ini kita ngomong bukan masalah boleh tidak boleh ya, tapi yang afdal. Kalau berserikat ya sudah, salah satu mewakilkan. Nah, kalau berserikat, nggak mungkin juga 7-7-nya menyembelih bersama-sama. Nah, baik. Nah, Fadl Abu Fawaz. Bentar, gimana? Pada kita berkorban. Jadikan sedekah saja lah gitu. Jangan, antum jangan niatkan itu untuk kurban. Tapi niatkan, ya kasih ke orang tuanya sedekah. Urusan yang terkait dengan orang tuanya itu menjadikan kurban, ya. Ini bukan satu rumah, ya. Nah. Intinya kalau ke orang tua mau bersedekah uang enggak ada masalah. Antum uang itu bukan untuk kurban. Ke orang tua untuk sedekah. Nanti orang tua dengan itu berkurban ya alhamdulillah. Artinya enggak ada masalah insyaallah. Nah. Baik. Apa dalil bolehnya berkurban dengan sapi atau kerbau? Akan datang nanti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang permasalahan kurban bolehnya berserikat dengan sapi 7 orang, unta 7 orang, dalam riwayat yang lain 10 orang. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang perkara ini. Di situ menunjukkan bolehnya berkurban dengan sapi. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat menyebutkan bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu dalam bahasa Arab yang mencakup 8 pasang hewan. Bukan 8 pasang tapi 8 hewan, 4 pasangan. Nah. Ya, 4 pasangan. Ada yang bisa menyebutkan? Bukan 4 pasangan. Nah. 4 jenis, nah. 4 jenis. Nah. Apa saja itu? Unta, sapi dan yang sejenisnya. Hah? Domba, kambing. Ya, dalam ayat Al-Qur'an, dalam surat apa itu? Al-Hajj kalau enggak salah atau surat yang lainnya. Yang pasti nanti insyaallah akan datang hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sapi itu boleh berserikat 7 orang. Dari hadis itu ya menunjukkan kalau berserikat dengan sapi boleh, ya jelas sapinya berarti termasuk hewan yang dijadikan tuh hewan kurban. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Dari sini Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan wa anil bara ibni azib radhiyallahu anhuma qala qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fid dhahaya al-awra al-bayyinu awaruha wal-maridatul bayyinu maraduha wal-adja'u al-bayyinu dhal'uha wal-kabiratul lati la tunki رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. Kalau رواه الخمسة artinya apa? Dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri bersama kita kemudian mengatakan empat jenis yang dilarang untuk dijadikan hewan kurban. Artinya empat kondisi. Ketika hewan kurban tersebut masuk dalam satu dari empat kondisi ini, hewan kurban tersebut terlarang, kurbannya tidak sah. Nah, yaitu kondisi pertama, hewan kurban yang al-awra al-bayyinu awaruha. Al-awra, al-awra yaitu hewan yang buta sebelah. Al-awra itu buta sebelah. Makanya dajjal satu sifatnya apa? A'war. Salah satu matanya itu buta. Ini dajjal. Nah, tapi tidak sembarang buta sebelah yang akhirnya dilarang. Namun dikaitkan dan dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana buta sebelahnya ini jelas. Matanya satunya rusak jelas memang. Ia memang kelihatan apa itu? Hah? Bukan kero ini, buta. Kero itu kan anu ya, juling. Ini buta. Dicek deh. Ini bukan kero ya. Yang anak pahami kalau kero itu melihat hanya ya modelnya hitamnya, eh? Itu kero ya, juling. Kalau ini enggak, ini buta. Tapi satu butanya. Kalau dua-duanya buta itu dinamakan dengan a'ma. Amya. Nah, ini satu. Namun butanya memang kelihatan jelas. Entah ya kelihatan dah, entah nonjol keluar atau picek ya. Nah, kelihatan butanya jelas. Sehingga atas dasar ini, kalau butanya itu, buta satu itu tidak jelas, penampakannya normal nih. Ya. Ya, buta melek istilahnya. Kalau dilihat matanya biasa. Nah, kita membeli enggak tahu. Setelah habis disembelih atau sebelum disembelih baru loh ini kambing kok dilihat lagi ternyata misalnya entah dengan diginiin atau apa mata satunya enggak ada reaksinya. Akhirnya terbukti bukan tampak tapi baru ketahuan kalau buta sebelah. Maka yang seperti ini sah. Karena yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam al-aura al-bayyin awaruha. Yang buta satu dan jelas kebutaannya tersebut. Sehingga kalau kebutaannya tidak jelas, sah. Ya tentunya kalau kita tahu awal itu butanya buta melek, walaupun sah, tapi kalau tahu sejak awal itu ya jangan dibeli. Karena itu merupakan aib. Tapi kalau dibilang sekarang permainan sah, sah. Seperti itu. Sehingga kalau sudah terlanjur beli, gak punya uang lagi, kemudian dia setelah itu baru tahu, karena memang penampakannya sehat normal, sembelih, maka sah sembelihannya. Termasuk di sini, ya kalau lebih parah kondisinya, ya, kalau lebih parah kondisinya, apa itu? Buta dua-duanya. Lawang buta satu saja nggak sah, apalagi yang buta dua-duanya. Ini sudah mimbabil aula. Kemudian Kondisi kedua, wal maridatu al bayyinu maraduha. Alhamdulillah. Yahdikumullah sallallahu. Yaitu al udhiyah yang maridah. Hewan sembelihan yang hewan sembelihan yang sakit, dan sakitnya ini jelas. Nah, sehingga kalau sakitnya ringan, enggak parah. Ya namanya hewan kadang ada sakitnya emang. Ya, ini enggak ada masalah, artinya sah. Nah, tapi kalau memang sakitnya itu jelas, kelihatan sekali, maka ini yang tidak sah. Kita akan baca terkait sakit ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, "Annal maridata allati maraduha khafif la tamna' minal ijza." Udhiyah yang maridah, hewan sembelihan yang sakitnya ini khafif, ringan. Dan memang namanya sakit bertingkat-tingkat. Ringan pun bertingkat-tingkat. Nah, ya. Ini enggak menghalangi untuk hewan sembelih tersebut dihukumi sembelihannya atau apa sembelihan apa kurbannya tersebut sah kurbannya. Artinya kalau sakitnya ringan sah saja. Namun kata Syekh Utsaimin walakin la yambagi lil insan an ya'kulaha. Ya, au an yudhhiya biha. Wa fiha hadzal marad. Hatta ya'ridaha 'alal akhsa'iyyin al-bayatarah. Nah, kata Syekh Utsaimin, tapi yang enggak layak, enggak patut seseorang walaupun di situ ada penyakit yang ringan, namun ketika disembelih sudah sembelih langsung makannya, atau sebelum disembelih jangan langsung menyembelihnya. Jangan langsung berkorban. Ketika di situ ada penyakit ini, walaupun khafif, sampai dia menunjukkannya kepada al-akhsaiyin al-bayatar. Al-bayatarah ini dokter hewan. Ahlinya hewan. Ya. Liya'lama in kana hadzal marad mudirran am la. Agar tahu penyakitnya ini berbahaya atau tidak. Nah, penyakit tersembunyi itu kalau dibilang sah-sah, tapi terkadang penyakit tersembunyi ini membahayakan. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan satu hal yang mungkin sebagian ikhwan lagi membicarakan tentang hal ini. Ya, gimana kalau ternyata sapinya itu kena TBC? Nah, gitu ya Bro Bani? Abu Ihsan, mana ada Abu Ihsan? Abu Taki ada? Tidak ada. Baik, kita baca dulu. Fa'ingga namudiran, falayadbaha aslan, la udhiyah wal aklan. Kalau memang penyakit ini membahayakan, ya sudah jangan disembelih. Jangan itu jadikan kurban. Jangan dimakan kalau memang membahayakan. Wa'ingga na layudir, fa'ala madalla alil hadith, idha kanal marad bayinan, fa'innaha la tujzi' wa in lam yakun bayinan, fa'innaha tujzi'. Adapun apabila penyakitnya yang tersembunyi yang ringan ini tidak mudaratkan, ya maka hadisnya jelas. Ya, kalau penyakitnya yang tidak membahayakan ini tampak jelas, maka enggak sah. Tapi kalau tidak jelas, tidak tampak jelas, maka sah. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dari sini kita menunjukkan bahwa pembahasan ternyata fikih ini luas. Sebelum kita menemukan permasalahan, ternyata memang sudah terjadi ya, karena memang agama ini sudah berabad-abad. Ya, banyak hal yang sudah terjadi. Kata Syekh Utsaimin, "Fa in dubihatal udhiyah." Kalau ternyata hewan kurban ini sudah disembelih. "Tsumma kasyafa at-tabib 'alaiha." Kemudian at-tabib, dokter ini mengecek, melihatnya, menemukan dan mengatakan, "Innaha maridah." Hewan ini ternyata sakit. Fahadihi ingkana maraduha makhufan kan yakun fi ri'ataiha au batniha au kabadiha fa innaha tujzi li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qayyadal marad faqala al-maridah al-bayyin maraduha. Antum perhatikan ini, tolong dicermati sebentar. Baik, hewan sembelihan ketika disembelih tampaknya normal, ya. Disembelih sudah dilihat oleh dokter ternyata ada penyakitnya. Kalau penyakitnya ini mengkhawatirkan, kan yakun fi ri'ataiha, di paru-parunya. Nah, ini. Ya, kena TBC misalnya, ya. Nah, atau di perutnya, atau di kabitnya, di apa? Hati. Hepar di nah. Maka hewan sembelihan ini, yang sudah disembelih ini, yang penampakan luarnya itu normal, ini sah menjadi hewan kurban. Artinya dia dapat pahalanya. Karena apa? Rasulullah SAW menyebutkan, yang tidak sah itu al-maridah al-bayyinu maraduha. Ini kita berbicara sah-sahnya. Ya. Yang kata yang tidak sah itu kata Rasulullah SAW, yang sakit dan sakitnya itu jelas, kelihatan jelas. Kalau ini kan tidak. Sakit dalam. Ya kan? Setelah disembelih baru tahu. Maka sah. Namun, wa idza qulna tujzi fala yalzam min ijza'iha jawazal akal. Nah, ai la budda an tu'rad ala tabib. Nah. Kata Syekh, kalau ini kita katakan sah, maka yang demikian itu tidak melazimkan boleh dimakan. Untuk sahnya sah, tapi kalau sudah untuk dimakan, hati-hati. Tunjukkan dulu ke dokter. Intinya tunjukkan kepada ahlinya. Fa'inka nama roduha mudirron, kalau memang penyakitnya membahayakan, fayuhram akluha li darari lahmiha. Hati-hati. Kalau memang ternyata kata dokter, kata ahlinya ini, penyakitnya ini memang membahayakan, haram untuk dimakan. Nah, karena keberadaan doror pada daging tersebut. Ya. Lakin sawabal udhiyah sabit. Nah. Tapi pahala udhiyah dapat dia. Artinya korbannya sah. Namun perkara makan dagingnya, hati-hati. Yang kondisi seperti ini. Nah, walidzalika atas dasar ini, lau arada an yabi'aha ala ahadin kulna la yajuz bai'uha li'annaha udhiyah sabitah. Ini luar biasa ya, memang Syekh Utsaimin ini seorang yang faqih. Kita kalau membaca kitab-kitabnya nyaman gitu. Bukan hanya sekedar menyebutkan dalil, tapi ta'lil juga luar biasa. Hati ini betul-betul muktani' untuk menerima pendapatnya. Walaupun terkadang ya namanya orang tidak akan sempurna, tapi luar biasa. Maka kata Syekh Utsaimin, atau dasar ini, kalau seseorang ingin menjualnya, ya maka kita katakan jangan dijual. Nah, bukan berarti kalau dia ini sakit, gak boleh dimakan, misalnya mau jual kulitnya, ya, karena kulit mungkin gak ada hubungannya. Seperti itu. Atau kaki-kakinya misalnya. Maka kita kata Syekh Utsaimin, kita katakan jangan dijual. Kenapa? Karena hewan yang kondisinya seperti ini gak boleh dimakan, namun penampakan zahirnya ini bagus, normal, itu teranggap udhiyah sabitah. Artinya ini memang teranggap hewan kurban. Pahala kurban dapat. Sehingga itu, ada dasar itu, kalau itu dianggap hewan kurban, maka hukum-hukum yang terkait dengan hewan kurban berlaku. Di antaranya apa? Dilarang untuk dijual, dibeli, nah, dan yang lainnya. Paham ini ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian, bagaimana kalau hewan kurban ini hamil? Kata Syekh Utsaimin, anna ma akhadaha at-talaq fa innaha la yudhha biha hatta tada. Kalau hewan kurban ini hamil dan sudah mendekati masa kehamilan, masa kelahiran, sudah mulai ngeden-ngeden, sudah mulai pembukaan, seperti itu. Maka jangan disembelih, jangan dijadikan hewan kurban disembelih sampai melahirkan. Nah, wadzalika li annaha ala khatar. Kenapa yang demikian ini? Karena kondisi seperti itu memang kondisi yang lagi kondisi kritis, ya. Hewan tersebut kondisi kritis. Rubbama tamut. Hewan ya sama, ya artinya ada kemiripan dengan manusia, kondisi sudah mau melahirkan ini bisa resikonya juga mati. Maka jangan disembelih. Walihada qala lama rahimahumullah. In akhadat talq lil bahimah yu'tabar maradan makhufan fi babil hibat. Wa ila wa ala hadza idza kanat al bahimah taba wa arad al insan an yadhha biha qulna intadir hatta talid. Naam. Kalau sudah masa his seperti ini, hewan seperti ini, maka ini teranggap sakit yang mengkhawatirkan. Naam. Ya. Seperti itu. Ya sudah kalau gitu, kalau hewan kurbannya hamil, bunting, tunggu sampai melahirkan. Selesai melahirkan normal, kalau mau dijadikan hewan kurban, dia normal, baru setelah itu silahkan disembelih. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya, yaitu al-arja al-bayinu dhal'uha. Kambing yang atau hewan kurban yang pincang. Namun tidak sembarang pincang. Yaitu yang memang pincangnya ini nyata. Gimana pincang yang tersembunyi? Ya kalau pincangnya pincang sedikit. Patokannya sedikit apa? Kata para ulama di antara Syekh Utsaimin di sini. Kalau pincang sedikit, dia masih bisa dalam kumpulannya teman-temannya itu berjalan ke sana, dia masih ikuti dalam satu rombongan. Ini dikatakan pincangnya ini arjuha ini khafif. Ya seperti ini sah. Kita ngomong sekarang bukan afdol. Kalau afdolnya ya sudah tahu sejak awal seperti itu jangan dibeli. Tapi misalnya sudah beli ternyata pincang, kalau pincangnya khafif masih bisa berjalan ya walaupun sedikit terpincang-pincang, dengan kumpulannya masih bisa ke sana ikut sini. Ini khafif, yang seperti ini sah. Tapi kalau pincangnya ini sampai enggak bisa jalan atau jalannya betul-betul terseok-seok, yang lain ke sana ini ketinggalan terus, ya. Jalannya itu ketinggalan terus dari rombongannya. Ah ini enggak sah. Kenapa? Al-bayyin arajuha, pincangnya jelas. Seperti itu. Kemudian juga yang terlarang berarti sudah tiga. Apa saja? Yang akwar, buta sebelah, buta satu, apalagi buta dua-duanya. Namun kebutanya jelas. Yang kedua, sakit, yang sakitnya jelas. Yang ketiga, pincang, yang pincangnya jelas. Yang keempat, wal kabiratul lati latungki. Nah, hati-hati juga. Beli sapi, beli kambing, beli unta misalnya. Umur berapa? Wah, enggak usah khawatir, Pak. Umurnya udah melewati masa, jangan khawatir. Udah berapa tahun. Nah, ini hati-hati. Kalau terlalu tua, yang tuanya ini sudah latungki. Latungki itu apa artinya? Antum tahu dalam tulang, itu kan mesti ada sumsum. Ya. Sumsum ini ada karena apa? Hewan tersebut masih muda atau gemuk. Ya. Tapi kalau sudah tulangnya ini enggak ada sumsumnya isinya, sudah syebe, sudah artinya sudah ajus. Sudah tua sekali. Antum lihat kalau hewan ternak ini sudah tua-tua, coba antum lihat. Coba sembelih, dicacah itu tulangnya. Ada enggak sumsumnya? Nah, kondisi ya hewan yang sudah berusia sekali sampai tulangnya ini tidak ada mukhnya, tidak ada sumsumnya, ini enggak sah. Walaupun dia besar, misalnya badannya aja yang besar, namun dagingnya mungkin kecil. Atau misalnya memang gemuk, tapi nggak ada sumsumnya misalnya, karena tua dan yang lainnya, maka ini tidak sah. Nah. Baik. Sampai di sini, ada yang mau tanyakan? Nah, fadol. Sebentar, apakah setiap tahun kita kurban atas nama kita sendiri? Lah, ya terus atas nama kita. Atas nama kita, ya. Tahun sekarang kita punya kemampuan kurbannya atas nama kita. Kita kepala keluarga. Siapa? Maksudnya orang lain ini siapa? Enggak. Nah. Enggak. Artinya tetap baik kita, berlaku buat kita. Nah, seperti itu. Kenapa? Kenapa enggak boleh? Hukum asalnya ibadah, larangan, perintah, ya sudah Allah menentukan seperti itu. Dalilnya ada, ya sudah. Nah, tapi kalau memang ada hikmahnya, ya labas kita mencari hikmahnya. Disebut oleh para ulama, di antara Syekh Utsaimin. Kita berkurban ini di hari-hari orang berhaji. Orang yang berhaji, itu di hari-hari kita berkorban dekat waktunya, masanya sama. Maka haji ini bagi orang yang tidak bisa berhaji agar kasarannya berserikat dalam beberapa hal disyariatkan udhiyah, berkorban. Orang haji disyariatkan apa? Al-hadi. Hewan yang disembelih ketika orang berhaji namanya al-hadi. Bagi orang yang tidak berhaji, namanya udhiyah. Orang yang berhaji, ketika sudah ihram, dilarang untuk potong kuku, cabut semualah anggota tubuh tadi itu. Ya, agar juga memiliki kesamaan, sama-sama berserikat dalam keutamaan, orang yang berudhiyah juga dilarang untuk memotong kuku. Seperti itu. Ini kurang lebih ta'lilannya. Tapi hukum asalnya, ya sudah, Allah Rasulullah memerintahkan seperti itu. Nah, cuma apa? Nah, ini hukum asal. Tapi sebagian ulama menyebutkan alasan-alasannya seperti itu. Nah, karena kalau dalam masalah syar'i, kalau ketemu hikmahnya, alhamdulillah, kalau sudah ketemu, ya sudah. Sami'na wa ta'na. Coba bayangkan, hewan ad-dab'u. Ini kan tahu ya apa? Hiena, ya. Itu kan hewan ya artinya pandangannya jelek, makannya bangkai, makannya mayat. Tahu hiena ya? Yang rebutan sama singa itu. Nah, anjing tapi bentuknya aneh. Kepalanya besar, badannya bagian atasnya lebih besar, belakangnya kecil. Ini kan hewan ulang makanya sama bangkai juga, tapi halal. Syariat mengatakan halal. Nah, seperti itu. Ya sudah. Nah, orang melihatnya, wah itu kan sama dengan anjing. Iya betul. Tapi ini ada nas, dalil. Ya selesai. Nah, kalau sudah dalil berbicara, ya sudah selesai. Karena intinya apa? Intinya semua ini yang paling tahu siapa? Allah. Kan gitu. Alam semesta semuanya yang paling tahu siapa? Allah. Lah Allah kalau sudah memahyukan itu halal, ya Allah yang lebih tahu sudah. Seperti itu. Sehingga dalam permasalahan agama, hukum asalnya kita berjalan atas dalil. Nah, mau tahu hikmahnya, tahu taklilnya, alhamdulillah. Tidak tahu, ya selesai. Artinya kita sami'na wa ta'na. Nah. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah, apabila ada perbedaan tanggal antara Saudi dengan negara kita, mana yang diikuti atau dipakai? Jazakallahu khairan. Yang dipakai adalah penentuan pemerintah kita. Dan ini dirajikan oleh banyak ulama, di antaranya Syekh Utsaimin, di antaranya Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dan yang lainnya, yang teranggap adalah penentuan di negara kita. Lebih afdal dan maslahat manakah antara kita berkurban di lingkungan sekitar kita bersama orang awam ataukah di ma'had walaupun jaraknya agak jauh dari tempat tinggal kita? Kan kemarin sudah lewat hukum asalnya, yang afdal itu berkurban di mana? Di musholai. Nah, ini hukum asalnya. Sehingga mana yang lebih afdal? Ya di musholai. Kalau bersama orang awam bagaimana? Di lingkungan sekitar kita bersama orang awam. Ana pikir kalau masalah kurban, hatta enggak bersama orang awam, yang penting mereka dapat dagingnya, ana pikir mereka enggak protes. Yang penting dagingnya kalau masyarakat itu ya. Kita nyembelih sendiri pun enggak, karena memang terkadang iskal sebagian tata cara orang awam ini di situ kurang benar gitu. Bukan dalam cara penyembelihan tapi hal-hal lainnya. Seperti itu. Nanti insyaallah akan datang bersama kita. Nah, tapi intinya orang awam itu kasih dagingnya lah. Insya Allah dikasih dagingnya mereka juga sudah senang insya Allah. Nah. Apakah ada dalil yang sahih terkait yang beredar di masyarakat bahwa hewan kurban semakin tebal bulunya semakin bagus karena pahala bagi yang berkurban sebanyak bulu hewan kurban? Kalau yang terakhir ini, karena pahala bagi yang berkurban sebanyak bulu hewan kurban, ya ini enggak ada dalilnya. Namun kalau memang hewan kurban tersebut bulunya semakin tebal itu semakin mahal, ya bisa jadi itu afdal. Nah, kan sudah lihat bersama kita ya. Yang dilihat itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi berkurban apa? As-saminain, yang gemuk-gemuk. Dalam riwayat lain juga disebut apa? As-saminain, yang mahal, yang berharga atau yang mahal-mahal. Sehingga ketika memang itu mahal, ya itu bisa masuk dalam afdal hewan sembelihan, hewan kurban. Badannya mungkin biasa, tapi karena tanduknya yang besar, di sisi masyarakat itu dianggap jenis yang bagus, ya masuk dalam keutamaan hewan kurban. Nah, seperti itu. Adapun karena banyaknya bulu hewan kurban, ini setawana tidak ada dalilnya. Barakallahu fikum. Baik. Sudah jam segini, gimana mau lanjut satu hadis? Atau antum sudah sebagian sudah ngantuk-ngantuk nih kayaknya ini. Fadhal. Yang apa? Sum-sumnya iya nah. Ana juga enggak tahu. Setelah dipotong, itu ada penjelasan juga terkait sum-sum, tahunya setelah dipotong gimana? Nah, ana enggak tahu juga kalau umurnya, ya coba yang ahli kambing atau ahli hewan ternak ini, umur berapa kira-kira yang apa? Enggak ada sum-sumnya. Hah? Umur pensiun. Ini bahasanya karyawan. Nah. Hah? Hah? Ada yang tahu kira-kira umur? Anak juga enggak tahu umur berapa itu yang enggak ada muh apa enggak ada sumsumnya itu. Ada yang tahu sampaikan aja faedah, artinya jangan beli yang umur kira-kira seperti itu. Nah. Enggak ada yang tahu, di sini enggak ada ahli kambing sini. Antum jadi karyawan semua sih. Ada baju di sini, enggak ada? Enggak ada. Baik. Al-muhim anak juga enggak tahu umur berapa. Baik, yang lainnya ada yang menanyakan? Naam, fadal. Tanduknya yang patah nanti akan datang penjelasan akan datang insyaallah permasalahan ini. Tapi intinya tanduk patah ini sahnya sah. Nah, ya, kalau sahnya sah. Seperti itu. Karena tanduk ini artinya tidak dimakan. Nah, kalau sahnya sah. Nah, kecuali pada satu kondisi patah yang akhirnya dengan itu hewan tersebut berpengaruh terhadap hewan tersebut sampai keluar darah yang akhirnya parah, yaitu sakit yang jelas. Tapi sekedar patah anu insyaallah tidak masalah. Sah. Nah. Fadhil Dr. Hasan. Tidak ditemukan sumsum. Nah, yang pasti nggak mesti artinya harus bersumsum semuanya gitu ya. Nah, tapi memang mayoritas di tulangnya itu ada sumsumnya. Nah, bagaimana kalau seandainya ketahuannya setelah disembelih? Nah. Di sini ada pembahasannya. Kemarin sudah ketemu tapi sekarang. Nah. Coba nanti Anas sudah membaca tapi insyaallah nanti coba Anas pastikan lagi ya. Pertanyaannya adalah kalau ketahuannya enggak ada sumsumnya setelah dipotong. Nah. Ya. Nah, seperti itu insyaallah nanti Anas cari lagi pembahasannya. Ingatkan ya pada pertemuan berikutnya insyaallah hari Senin di Adiar saya. Nah, di TMA. Nah. Nah, fadal. Nah, itu. Terkait panitia ini nanti insya Allah akan ada pembahasan khusus. Lumayan, pembahasannya panjang lebar. Anak mau jawab ringkas gak bisa karena memang butuh ditafsir, butuh dirinci. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait panitia ini, karena banyak kerancuan tentang masalah panitia ini. Seperti itu. Dan itu akhirnya ikhwan ini bertanya, boleh gak kita ini daging ini dikasihkan ke panitia? Seperti itu. Nah, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Pembahasan agak panjang soalnya butuh penjelasan panjang lebar biar tidak salah dipaham. Insyaallah, nah kita bahas pada hari Senin insyaallah ya. Nah. Baik, yang lain? Nah, fadhal. Kalau hewan tersebut diniatkan untuk dirinya dan keluarganya, apakah keluarganya terkena hukum-hukum dilarang memotong? Kemarin kan sudah dibahas, intinya tidak. Yang dilarang memotong itu adalah yang berkurban saja. Nah, kepala keluarga seperti itu. Sang suami, dia berkorban dan dia niatkan kurbannya ini untuk dirinya dan keluarganya. Yang berkorban ini suami tersebut, orang laki tersebut. Keluarganya dapat pahalanya insya Allah. Namun, hukum-hukum yang terkait dengan orang yang berkurban, sang keluarga tidak berlaku padanya hukum tersebut. Sehingga keluarga ya mau potong kuku, mau potong rambut, mau silahkan saja. Nah, seperti itu. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Nah, terakhir ya. Untuk niatkan orang tuanya sudah meninggal. Ini nanti akan ada juga pembahasannya. Nah, terkait apa hukumnya kita berkorban diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal. Nah, insya Allah, ya. Jangan intinya kita berusaha mencari yang afdol gitu. Kan masih belum juga kan? Masih ada hari-hari insya Allah. Kenapa antum terburu-buru sekarang? Hah? Penasaran? Hadiri? Seperti itu insya Allah. Nah, ya karena memang ilmu itu ya bertahap-bertahap. Rasa penasarannya insya Allah disimpan dulu. Hari Senin insya Allah kita ketemu lagi di Ma'had Adiyarsa. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi.